Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengungkapkan pandangannya terkait upaya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem dan personal lembaga peradilan nasional. Menurutnya, upaya menangkap tikus-tikus di lembaga peradilan tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Mengingat, personal dalam lembaga peradilan adalah gantungan terakhir publik untuk memperoleh keadilan, sehingga jika mereka juga menyalahgunakan kewenangannya, maka hukum yang dijatuhkan harus ribuan kali lebih berat dibandingkan kejahatan biasa. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah Bapak tidak merasa perlu mempertimbangkan berat ringan kesalahan para pejabat di lingkungan peradilan sebelum kita menghukum mereka seberat-beratnya atas kesalahan yang mereka perbuat? Pejabat-pejabat seperti itu kan, wah, sampai ada kejadian, ada komentar bahwa pejabat di Indonesia ini, di sektor apapun, saya bilang pejabat ya, bukan pemimpin ya, pejabat di sektor apapun, itu yang baik adalah mereka yang belum diungkap aibnya oleh Tuhan gitu, oleh malaikat. Jadi pejabat yang baik itu karena belum diungkap aibnya aja oleh malaikat gitu. Nah, apa artinya itu Pak Her? Artinya apa? Dengan kondisi yang separah itu ya sudah dibongkar aja semua, dihabisin aja lah gitu. Orang bilang karakter assassination, kata pengacaranya, biarin aja gitu. Kasus nanti kayak dinasti ekonomi politik di Banten kayak gitu, dibuka satu, kalau kebongkar buka aja, ditelanjangin aja semua biar biar ada pelajaran publik gitu. Yang dilakukan China kan agak efektif juga, meskipun tetap aja kecolongan gitu. Apa itu Pak Her? Ya, semua koruptor tuh dihabisin, meskipun terakhir kemarin tetap aja ada koruptor nggak habis-habis juga, karena tikus di mana-mana masih bisa hidup ya. Tetapi pemberantasan itu efektif. Jadi kalau KPK bergerak lagi itu pemiskinan aja gitu, dimiskinkan aja. Kenapa? Kan kasihan anak-anaknya gitu. Kan ada yang pandangan kasihan ya. Kalau kasihan anak-anaknya ya salah bapaknya sendiri kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.